الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخواتي في الله أعزني وأعزكم الله جميعا kita melanjutkan pembahasan kita mengenai sifat-sifat al-mar'atul muslimah, sifat-sifat wanita muslimah, yaitu sifat-sifat yang mulia yang seharusnya dan sepantasnya dimiliki seorang wanita muslimah. Terlebih lagi yang mereka berjalan di atas al-haq, di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dan juga para ulama Sunnah, senantiasa mereka menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang mulia tersebut. Sifat yang berikutnya adalah antakuna wasiqatun billahi azza wa jalla walan yudi'aha, senantiasa seorang wanita muslimah mereka memiliki sifat wasiqah, percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin dan percaya bahwasannya ketika dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, taat terhadap perintahnya, walan yudi'aha, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan dirinya. Yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, bagi mereka juga yang taat kepada Rasulnya dan menjauhi larangan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, ketika dia melaksanakan perintah Allah yang di sana memberikan konsekuensi bahwasannya dia akan meninggalkan dunianya, akan mendapatkan sedikit daripada harta dunia, maka dia yakin dan thiqah terhadap janji Allah Subhanahu wa taala dengan kuatnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kokohnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak adanya keraguan dalam hatinya tentang janji Allah Subhanahu wa taala tentang pahala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada dirinya ketika dia berkorban untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dialami oleh seorang wanita yang muslimah dan mukminah, yaitu istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Hajar, yang di mana beliau bersabar ketika ditempatkan di tempat yang sepi, sunyi, tanpa adanya tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitarnya, bahkan tidak ada kehidupan dan mata air di sana. Tetapi karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan wahyu yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk istrinya ditinggalkan di tempat tersebut, maka Hajar yakin dan thiqah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya dalam keadaan perbekalan yang sedikit, bahkan makanan yang sedikit. Tetapi ya, beliau Hajar tetap bersabar dan berkorban untuk menjalani perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditempatkan di satu tempat di padang Sahara, di lembah yang tidak ada kehidupan di sana, sendiri bersama putranya yang masih kecil, masih bayi. Tetapi beliau bersabar, ditinggalkan oleh suaminya, pergi. Beliau yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan dirinya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, beliau Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, قال أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. Berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, wanita yang pertama adalah Ummu Ismail, yang di mana beliau Ummu Ismail diajak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ke satu tempat, satu tempat yang luas. Kemudian tempat tersebut yang tidak berpenghuni, maka awal kisah datanglah Ummi Ismail dan Ibrahim alaihissalam dan anaknya yaitu Ismail alaihissalam dalam keadaan Hajar menyusui Ismail alaihi salatu wassalam. Hatta wada'aha indal bait, hingga sampailah di satu tempat Ibrahim alaihissalam menempatkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam di sisi al-bait, yaitu di sisi bakal dibuatnya Ka'bah. Inda dawhatin faqul zamzam, di sisi pohon besar yang dimana di atasnya nanti keluarnya air zamzam, di dekat tempat al-masjid, di Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Walaysa bimakkata yawma idin ahadun, maka tidak ada di, atau ketika itu seorang pun, Hajar bersama putranya Ismail alaihissalam dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari kota Palestina menuju Mekah, ditempatkan di suatu tempat padang yang luas, di lembah yang sepi, yang tidak ada kehidupan dan seorang pun. Lalu sampailah mereka di sebuah pohon besar yang di sana nantinya keluarnya air zam-zam. Walaysa biha ma'un, dan ketika itu di tempat tersebut tidak ada air. Fawadu'ahuma hunalika wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan mereka berdua di dekat pohon besar itu dan memberikan kepada keduanya bekal jiraban fihi tamrun, sebuah bungkusan yang di dalamnya ada kurma. Wasiqa'an fi ma'un, dan ghirbah, yaitu sebuah tempat yang kecil, tempat minum yang di dalamnya berisi air. Ya, hanya dibekali enam bungkusan yang berisi kurma dan tempat kecil yang berisi air, dalam keadaan ya di sekitarnya tidak ada pepohonan, makanan dan minuman. Ya. Summa qaffa Ibrahim muntaliqan. Kemudian setelah ditempatkan di tempat tersebut istri dan putranya, beliau pun berpaling meninggalkan istri dan anaknya. Iya. Fatabi'athu ummu Ismail. Lalu ummu Ismail mengikuti dari belakangnya. Itu mengikuti Ibrahim alaihissalam dalam keadaan tidak mengerti apa yang telah dilakukan Ibrahim alaihissalam. Enam. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang awalnya adalah Hajar ummu Ismail, wanita ya yang diajak pergi oleh Ibrahim alaihissalam untuk menghilangkan kecemburuan terhadap istri Ibrahim alaihissalam yang pertama, itu Sarah, kecemburuannya sehingga dikhawatirkan nanti terjadinya sesuatu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak istrinya Hajar dan Ismail, dan itu juga atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menempatkan satu tempat yang tidak ada air dan kehidupan. Lalu Ibrahim alaihissalam pun meninggalkan begitu saja istrinya Ummu Ismail dan anaknya. Lalu diikuti oleh istrinya dari belakang itu Ummu Ismail, mengikuti perginya Ibrahim alaihissalam. Faqalat, maka berkata Ummu Ismail, Hajar, ya Ibrahim, aina tadhhab? Aina tadhhabu wa tatrukuna bi hadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai? Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi dan meninggalkan kami di lembah ini yang tidak ada manusia dan sesuatu apapun? Faqalat lahu dhalika miraran, maka terus berkata Hajar Ummu Ismail kepada Ibrahim berulang-ulang, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Kenapa engkau kemana engkau akan pergi? Diulang-ulang teriakan dari Ummu Ismail. Waja'ala la yaltafittu ilaiha, tetap Nabi Ibrahim tidak berpaling, tidak memalingkan wajahnya kepada Ummu Ismail Hajar, dan terus berjalan meninggalkan anak dan istrinya. Tega dan tidak tega, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak dan istrinya di tempat tersebut tanpa ada kehidupan. Maka lalu berkata Ummu Ismail kepada Ibrahim, Allah amaruka bihada? Apakah Allah yang telah memerintahkan engkau, wahai Ibrahim, tentang perkara ini? Qala, maka Ibrahim alaihissalam menjawab, Naam, iya. Iya, Allah lah yang telah memerintahkan diriku untuk membawamu ke tempat ini. Lalu apa jawaban Hajar Ummu Ismail? Mendengarkan jawaban suaminya Ibrahim alaihissalam, apakah beliau Ummu Ismail ini tidak menerima atas putusan Allah dan perintah Allah dengan sesuatu yang seakan-akan dia tidak mampu untuk memikulnya di tempat yang sepi, sunyi, tidak ada kehidupan, makanan dan air? Tetapi ketika telah mendengarkan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Ummu Ismail berkata, qalat idzan la yudai'una, kalau begitu, kalau memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, maka ya, beliau mengatakan Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau begitu, yang ini merupakan perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya ketika taat melaksanakan perintahnya. Bagaimana perasaan seorang istri ketika ditinggalkan oleh suaminya, pergi begitu saja tanpa memalingkan wajahnya kepada dirinya, dengan meninggalkan sedikit bekal makanan dan minuman, yang dipikirannya adalah bagaimana caranya hidup di tempat tersebut? Karena siqahnya, kepercayaan Ummu Ismail terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau yakin dan seyakin-yakinnya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan dirinya. Allah akan menjaminnya, Allah akan menanggungnya, walaupun apapun yang terjadi. Disinilah, ya, naam, keyakinan yang tinggi yang harus dimiliki oleh kita semua. Naam, seorang wanita muslimah memiliki sifat thiqatun billah, percaya dan kokoh, yakin atas janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun menurut pandangan kita, pikiran kita, bahwasannya kita akan celaka dan lain sebagainya, ingat, ketika kita melaksanakan perintah Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan janji-janjinya. Allah akan menolong hamba-hambanya yang selalu taat kepadanya. Allah akan memberikan semua kemudahan ketika hambanya melaksanakan perintahnya. Allah akan membantunya ketika hambanya taat kepada perintah-perintahnya. Summa roja'at. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan demikian, dan Ummu Ismail mendengarkan jawaban Ibrahim alaihissalam, kembalilah ya Ummu Ismail ke tempatnya semula. Fantolako Ibrahim, lalu Ibrahim pun alaihissalam melanjutkan perjalanannya kembali ke negerinya. Naam. Iya. Sampai berapa lama Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya? Ini pun tidak diketahui oleh Ummu Ismail. Sampai berapa bulan, sampai berapa tahunkah dia ditinggalkan tanpa ada bekal makanan dan minuman di sisinya? Tetapi yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, thiqah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin itu semua. Naam. Hatta idha kana inda saniyah. Dan juga bagaimana perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan anak dan istrinya, ketika sampai di sisi saniyah, yaitu tempat masuknya Nabi alaihissalatu wassalam ke kota Mekah. Haitsu la yarawnahu, dari sisi beliau Ibrahim tidak melihat keberadaan istri dan anaknya, sudah jauh. Istaqbala biwajihihi bal bait, lalu beliau pun menghadapkan wajahnya ke arah al bait, ke arah Ka'bah. Summa da'a biha ula'il kalimat, kemudian beliau alaihissalam berdoa untuk anak dan istrinya dengan kalimat-kalimat yang baik. Warafa'a yadai, dan mengangkat kedua tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan, ya, askantu min dhurriyyati biwadin, aku tempatkan keturunanku di sebuah lembah, ghairi zar'in, yang di sana tidak ada penghidupan tetumbuhan, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu muharram, ya Allah. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjamin anak dan istrinya. Hatta balagha yashkurun, hingga sampai pada ayat yashkurun. Akhwati fillah azani wa azakumullah, bagaimana sikap seorang suami yang dia cinta kepada anak dan istrinya dan keturunannya, selalu mendoakan kebaikan kepada anak dan istrinya serta keturunannya, tidak meninggalkan begitu saja lalu pergi tanpa berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjamin semua, memberikan rezeki kepada anak dan istrinya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ja'alat ummu Ismail turdi'u Ismail wa tashrabu min dhalikal ma. Setelah Nabi Ibrahim pergi meninggalkan beliau ummu Ismail, maka ummu Ismail pun menyusui anaknya, putranya Ismail alaihissalam. Wa tashrabu min dhalikal ma, dan beliau pun ummu Ismail minum dari perbekalan yang ada, ya, untuk menyusui Ismail alaihissalam. Hatta idza nafida ma fi siqa atishat wa atisha ibnuha, hingga ketika habisnya air yang ada di gurbah, yaitu di sebuah kantong air, habis karena diminum oleh ummu Ismail, maka ummu Ismail pun kehausan. Ketika kehausan, maka otomatis ya putranya pun yang menyusui pun kehausan karena tidak ada ASI pada ummu Ismail untuk diberikan kepada anaknya. Wa ja'alat tanduru ilaihi yatalawwa au qala yatalabbatu. Maka ummu Ismail melihat anaknya kehausan, berguling-guling, ya, minta minum kepada ibunya, tetapi karena ibunya sendiri pun kehausan, maka tidak ada ASI yang bisa diberikan kepada anaknya. Kemudian bingunglah ummu Ismail, harus mencari kemana air untuk diminum agar anaknya tersebut tidak kehausan. Fantolakot, maka ummu Ismail pun pergi. Ya. Karahiyata ayat antandura ilaih. Ya, tidak suka melihat anaknya dalam keadaan kehausan tersebut. Fawajadat as-safa aqraba jabalin fil ardi yaliha. Maka ummu Ismail pun mendapati Safa, gunung yang dekat di tempat tersebut yang di sebelahnya. Faqamat alaihi, lalu beliau pun na'am menaiki, mendaki bukit tersebut. Na'am, lalu apa yang akan dilakukan oleh ummu Ismail dan apa yang terjadi dalam keadaan tersebut? Fa insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naam, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.